Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَا وَيَتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan darinya, yakni dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, syarut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Makanan walimah, walimah di sini ada dua pengertian atau dua maksud. Yang dimaksud di hadis ini adalah walimah al-urs. Walimah al-urs. Dan juga dimungkinkan juga walimah secara umum. Secara umum yaitu setiap undangan untuk ya berkumpul dalam acara urus atau selainnya, ya, acara pernikahan atau selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Yumna'uha mayyatiha. Dilarang orang yang ingin datang pada undangan tersebut. Wa yud'a ilaiha mayyabaha, dan diundang pada acara tersebut orang yang enggan datang. Ya. Jadi sejelek-jeleknya makanan walimah adalah mencegah orang yang ingin datang pada undangan tersebut, tetapi dia mengundang orang yang enggan untuk datang pada acara tersebut. Ini sejelek-jeleknya makanan walimah. Wa man lam yujibi da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang dia tidak menjawab, ya tidak mendatangi, ya tidak mendatangi undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Lalu dalam riwayat yang lainnya, dalam Sahihain Bukhari wa Muslim, dengan lafad bi'sat ta'amu ta'amul walimah, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaiha al-ghniya'a al-aghniya'u wa yatrakul fuqara'u, diundang orang-orang yang kaya tetapi dibiarkan orang-orang yang miskin. Di dalam hadis ini ditafsirkan bahwasannya walimah dalam acara undangan makan, ya, yaitu walimah yang tadi kita katakan bahwasannya ditafsirkan walimah al-urus, dan juga bisa dimaksudkan walimah secara umum, ya, setiap undangan makan, ya, ini masuk dalam, ya, hadis ini. Yang dimaksud sejelek-jeleknya makanan walimah adalah dia mengundang orang-orang yang enggan untuk datang pada acara tersebut dari kalangan orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya diundang. Nah, kenapa orang-orang kaya itu tidak mau mendatangi acara tersebut? Ya, karena dia cukup dengan hartanya. Ya, tidak butuh, ya, dengan makan, ya, pada acara tersebut. Dia tidak, ya, semangat untuk mendatangi, hadir dalam undangan tersebut. Ini orang-orang kaya. Nah, tetapi mereka undang. Tetapi, ya, orang-orang yang butuh, orang-orang yang semangat ingin mendatangi undangan tersebut, ini malah dicegah, ya, malah dilarang, tidak diundang dari kalangan para fukara, ya, orang-orang fakir. Maka, ya, undangan makan tersebut, ya, yaitu walimah ini bukanlah walimah dalam rangka, ya, mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya memilih orang-orang yang kaya dan meninggalkan orang-orang yang miskin. Padahal orang-orang yang miskin ahakun biha, mereka adalah orang-orang yang berhak, ya, orang-orang yang pantas, ya, untuk diundang dalam undangan makan tersebut. Nah, ini yang dimaksud adalah sejelek-jeleknya makanan, ya, adalah makanan walimah. Nah, adapun hukum mendatangi walimah, ya, atau melakukan walimah, melaksanakan walimah, itu walimah urus undangan makan pernikahan, ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, dalilnya yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ulim walau bisyatin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, buatlah acara walimah walaupun dengan seekor kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, untuk membuat acara walimah. Maksudnya walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing, artinya walau bisyai'in qalil, walaupun dengan sedikit, ya. Dengan sedikit dia, ya, nam buat acara walimah. Ya. Dan di sini dimisalkan bisyatin dengan kambing itu adalah permisalan yang sedikit, ya. Permisalan yang sedikit yang dinisbahkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang kaya. Ya, dari kalangan orang-orang yang kaya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Ya. Nah, ini hukumnya. Lalu bagaimana hukum mendatangi walimah, undangan makan? Kata Nabi SAW, wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulahu. Maka barang siapa yang tidak mendatangi undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini menunjukkan tentang perintah wajibnya mendatangi undangan walimah. Nah, tetapi dengan beberapa syarat. Seseorang wajib mendatangi undangan walimah jikalau di dalam undangan tersebut tidak adanya perkara-perkara maksiat dalam acara tersebut. 6. Maka wajib baginya untuk mendatangi acara walimah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulahu." Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di sana menyebutkan tentang syarat-syarat wajibnya mendatangi walimah. Wajibnya mendatangi walimah berarti ada acara-acara walimah yang di sana tidak wajib untuk mendatanginya. Tidak wajib untuk mendatanginya. Nah, syarat-syarat ini disebutkan oleh beliau ada beberapa syarat, ada 4 syarat. Naam. Syarat diantaranya adalah yang pertama, yang mengundang itu adalah seorang muslim. Seorang muslim, ketika dia diundang oleh seorang muslim, maka dia wajib untuk mendatanginya. Wajib untuk mendatanginya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau yang mengundang itu adalah orang kafir? Apa kita wajib untuk mendatanginya? Maka di sana dilihat apakah ada maslahat atau tidak. Adapun nanti penjelasannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.